Apakah dalil tentang membuat kemah di masjid ketika itikaf? Iya. Nah, itulah yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari Muslim. Ya. Bahwa Nabi alaihi salat wasallam membuat kemah ketika itikaf. Ada tempat khusus. Nah, bahkan suatu ketika beliau ketika membuat kemah, itu istri-istrinya pada ikut buat kemah di samping-sampingnya. Nah, ketika Rasulullah datang, apa ini? Kok banyak betul ini kemah ini? Ya, nah ini milik istri-istrimu ya Rasulullah. Bongkar. Nah, akhirnya beliau batalkan i'tikaf dan i'tikaf beliau di bulan Syawal. Nah, mana lebih utama orang yang i'tikaf ataukah orang yang tidak i'tikaf untuk membantu orang i'tikaf? Insyaallah masing-masing punya keutamaan. Ya, bagi yang diberikan keutamaan, diberikan kesempatan yang i'tikaf, insyaallah afdal bagi dia untuk i'tikaf. Ya. Afdal bagi dia. Bagi yang tidak berkesempatan karena mungkin ada hal-hal ya tertentu yang menyebabkan dia tidak i'tikaf, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala, termasuk diantaranya mereka yang memenuhi kebutuhan orang-orang yang beriktikaf. InsyaAllah mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Hadis Abdullah bin Umar yang telah kita sebutkan dahulu, yang diriwayatkan oleh Tabrani, tentang seorang yang berjalan untuk menunaikan hajat seorang muslim. Nah, apakah batal bagi orang yang keluar pada malam 21 ke rumah? Ya, ke rumah untuk apa? Ya, kalau buang hajah, ya kita sudah mengetahui ya, apa-apa yang diperbolehkan ketika keluar. Nah, tapi ketika dia keluar karena tidak ada kebutuhan tertentu, ya bukan hajah, maka batal i'tikafnya. Nah.